Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang mukhasis munfasil, yang ada berapa jenis disebutkan oleh usuliyun Rahman, yaitu na'am bil-his, bil-akal, wa-syar'. Taib, yang pertama dengan his indera, yang kedua dengan akal, dan yang ketiga dengan syar'. Contoh pengkhususan dengan indera, dengan his, apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala katakan tudabbiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ini indra jelas mengetahui dengan gamblang kalau langit bumi tidak ikut dihancurkan. Berarti kul di sini terkhususkan. Kemudian mukhassis bil aql. Contohnya apa ini? Abah Arif, yang dikhususkan dengan akal. Ayat yang masyhur, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dikeluarkan darinya apa? Zat Allah dan sifat-sifatnya. Karena Allah bukan makhluk. Nah, Allah pencipta dan bukan makhluk. Adapun mukhasis bi syara' ini keumuman, ya, takhsis yang dibahas oleh para usuliyin, alhamdulillah. Karena memang pada hakikatnya, ya, at-takhsis bil akal dan at-takhsis bil his ini masuk pada kategori apa? Al-am alladhi urida bihi al-khas. Tayyib, umum yang memang diinginkan khusus, bukan yang asalnya umum kemudian dikhususkan. Tidak, sejak awal memang keumuman itu diinginkan khusus. Tayyib, sekarang kita akan membaca contoh-contoh at-takhsis bisyarah, pengkhususan, ya, dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Juga ijma' serta qiyas. Telah kita ambil kemarin contoh pengkhususan ayat dengan ayat, yaitu Alkitab dengan Alkitab, tentang masalah wanita-wanita yang ditolak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurub. Dikeluarkan dari keumuman mutallaqat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Ahzab. Tayyib. Idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhun fama lakum min iddatin taqaddunaha. Ini contoh takhsis Al-Kitab bil Kitab. Sekarang contoh berikutnya, wa mithalu takhsisil kitabi bis sunnah. Contoh pengkhususan dalil dari Alkitab dengan dalil dari As-Sunnah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmu, ikhwanifillah, tentang bolehnya. Dan keluar dari mereka-mereka itu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menyatakan tidak boleh ayat Al-Quran kok dikhususkan dengan As-Sunnah. Namun ini pendapat yang marjuh. Contohnya adalah ayatul mawarits, ayat-ayat tentang masalah warisan. Kaqaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil umthayyin. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian. Bagi laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan. Jadi anak laki-laki ya bagiannya dua kali anak perempuan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala wasiatkan yang penting anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Ini umum ikhwanillah, mencakup semua ahli waris. Nah, keumuman ayat ini dikhususkan dengan hadis. Ya, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Jadi walaupun dia anaknya, tapi kalau berbeda agama maka tidak boleh saling mewarisi. Jadi sunnah mengkhususkan keumuman yang ada dalam Al-Quran. Baik. Demikian pula dikhususkan dari hal ini apabila orang tuanya adalah nabi. Rasulullah mengatakan inna ma'syaral anbiya la nurus. Kami sekalian para nabi tidaklah diwarisi. Jadi tidak dapat warisan sama sekali. Ya, anak-anak keturunan nabi dari ya orang tuanya. Karena ya, peninggalan para nabi ikhwani fillah tidak diwariskan. Baik, tidak diwariskan. Ini contoh takhsis Alkitab dengan As-Sunnah. Pemithal takhsis Alkitab bil ijma', dan contoh pengkhususan Alkitab dengan Al-Ijma', qauluhu ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajriduhum. Baik. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajriduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat yang menjaga kehormatannya bukan berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah sebanyak 80 kali cambukan. Ini ayat ikhwanifillah yang mencakup semua orang yang menuduh wanita muhsanat berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Bentuk umumnya berupa apa di sini? Bentuk umumnya, sigha umum dalam ayat apa? Apa sebenarnya? Yang diinginkan, yang umum dalam ayat ini apa? Yaitu dengan isim mausul alladzina. Ya, semua orang yang menuduh wanita-wanita muhsanah berzina. Tayyib. Khussa bil ijma'i ala anna ar-raqiqa al-qadhifa yujladu 40. Dikhususkan dengan ijma' bahwasanya seorang budak, ya seorang budak yang menuduh itu hanya dicambuk 80. Cuma dicambuk setengahnya, yaitu 40 kali cambukan. Nah, hakadha matala katsirun min al-usuliyyin. Demikianlah kebanyakan ahli usul memberikan contoh. Wa fihi nadhar li thubutil khilafi fi dhalik wa lam ajid lahu mithalan salima. Demikian memang kebanyakan usuliyun memberikan contoh fanifillah pengkhususan Alkitab dengan ijma'. Maksudnya apa? Di sana ada dalil dari Alkitab, kemudian ada ijma' yang mengkhususkannya. Namun dalam contoh ini ya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena adanya khilaf. Terjadi khilaf di kalangan para ulama' tentang seorang budak yang melakukan tuduhan zina kepada wanita yang musonah tanpa mendatangkan saksi. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan contoh karena tidak terjadi ijma. Dan Syekh mengatakan, aku tidak mendapati untuk jenis ini contoh yang selamat. Ini contoh yang betul-betul benar, ya, yang selamat dari kritikan. Nah, dan sebenarnya qanibillah dalam masalah takhsisul kitab bil ijma', kembalinya kepada takhsisul kitab bil Quran atau bis sunnah. Kenapa? Karena di sana ada pembahasan bahwasanya tidaklah ada ijma' kecuali dibangun di atas dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Baik, jadi semua ijma' itu pada hakikatnya dibangun di atas dalil. Ini yang harus diyakini. Nah, terkadang yang menjadi dasar ijma itu masyhur dan terkadang tidak. Nah, sehingga yang diketahui adalah ijma'nya saja oleh umuman kaum muslimin. Tapi yang jelas yang harus diyakini bahwasanya semua ijma kafanillah, ijma yang betul-betul benar tadi, mesti dibangun di atas dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, sehingga dalam ijma' ini harus ada mustanadnya namanya, itu yang menjadi sandaran. Ijma' harus ada mustanad, sesuatu yang dijadikan sandaran, yaitu dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Nah, kalau kita mengetahui hal ini, maka berarti pengkhususan Al-Quran dengan ijma' ini kemungkinannya adalah pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran atau pengkhususan Al-Quran dengan As-Sunnah. Taib. Oleh karena itulah asal pembahasan berarti boleh saja pengkhususan Alkitab dengan Al-Ijma'. Kenapa? Karena pada hakikatnya merupakan pengkhususan Alkitab dengan Sunnah atau dengan Alkitab itu sendiri. Nah, namun ya, untuk memberikan contoh yang benar dalam masalah ini, ikhwani fillah, memang sebagaimana dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, sangat sulit dan bahkan beliau tidak mendapati persamaan dengan bergelutnya beliau dalam waktu yang tidak singkat bergelut dengan ilmu usul dan ilmu fikih, tidak mendapati contoh yang selamat dari kritikan pada masalah takhsisul kitab bil ijma'. Baik. Cuman kalian pahami sisi penerapan kaidah dengan contoh tadi, ikhwanillah. Di sana ada dalil dari Alkitab, kemudian ada ijma' yang mengkhususkannya. Kalau seandainya ada, maka itu secara teori itu bisa. Nah, seandainya ada keadaan yang demikian, secara teori bisa diterima. Taib. Kemudian perkara berikutnya, wa mithalu takhsisil kitab bil qiyas. Pengkhususan Alkitab dengan Al-Qiyas. Nah, atau sebelumnya apabila di sini dalam catatan saya ada contoh yang didatangkan untuk masalah pengkhususan Alkitab dengan Al-Ijma'. Baik, dengan contoh yang selamat, yaitu Firman Allah Subhanahu wa taala, "Au ma malakat aymanukum." Sayyid, "Au ma malakat aymanukum." Atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Dikeluarkan dari keumuman budak-budak wanita yang dimiliki ini ikhwanillah, adanya ismah bahwasanya akhwat dari susuan, saudari-saudari perempuan dari susuan tidak masuk dalam milkil yamin, tidak masuk dalam deretan ya para budak yang dikuasainya, sehingga tidaklah boleh untuk menggabungkan antara wanita-wanita saudara-saudara sesusuan, saudari-saudari sesusuan dengan alasan auma malakat aimanukum. Baik. Insyaallah nanti saja ini untuk pembahasan contoh. Nah, ayat yang dimaksudkan ini tentang masalah mahram ataukah masalah kehalalan nikah. Baik, insyaallah saya akhirkan. Qala mithalu takhsisil kitabi bil qiyas. Contoh pengurusan Alkitab dengan Al-Qiyas, qauluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Khussa bi qiyasil 'abdi az-zani 'ala al-amati fi tansifil adab wal iktisari 'ala 50 jaldatin 'ala al-mashhur. Tentang masalah pengurusan Alkitab dengan Al-Qiyas, ini para ulama berselisih pendapat kepada kita. Kalau diterimanya qiyas sebagai dalil saja sudah diperselisihkan, apalagi masalah pengkhususan Alkitab dengan qiyas. Nah, namun yang perlu kita ketahui bahwasanya qiyas secara umum terbagi menjadi dua, ada qiyas yang jali dan qiyas yang khafi. Dan sebenarnya qiyas itu muncul dari pemahaman Alkitab dan Sunnah. Nah, seseorang memahami Alkitab dan Sunnah kemudian diterapkan pada hukum yang semisal dengan apa yang disebutkan secara jelas dalam dalil-dalil tersebut. Jadi inilah yang dimaksud dengan qiyas jali, qiyas yang sangat jelas. Ya, yang dalil menunjukkan tentang diterimanya. Adapun qiyas yang khafi, yang tersembunyi, maka sebenarnya qiyas yang demikian ini dhaif, tidak bisa untuk dijadikan sebagai pengkhusus. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan takhsis Alkitab bil qiyas maksudnya adalah qiyas al-jali. Dan nanti insyaAllah ta'ala akan kita lewati dalam permasalahan adillah, pembahasan dalil-dalil syar'i itu, ya bagaimana qiyas menjadi dalil. Nah, ada pembahasan nantinya dalil-dalil syar'i, di antaranya qiyas. Nah, sekarang untuk contoh pengkhususan Alkitab dengan Al-Qiyas adalah ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 cambukan. Ini perintah umum mencakup semua yang berzina, ikhwanillah. Ya, keumuman ayat dengan al az-zaniyatu waz-zani. Mencakup semua yang berzina diperintahkan untuk dicambuk 100 kali. Nah, dari orang-orang yang belum menikah, mencakup yang merdeka maupun budak. Nah, keumuman ayat ini khusus bi qiyasil 'abdi zani 'alal amah. Dikhususkan dengan kias budak laki-laki yang berzina atas budak wanita yang berzina. Karena di sana untuk budak wanita yang berzina, ikhwanifillah, terdapat dalil yang nas. Budak wanita yang berzina itu ya, hukumannya setengah dari wanita yang merdeka. Baik. Jadi kalau wanita merdeka berzina dicambuk 100 kali, tapi kalau budak wanita yang berzina setengahnya, yaitu 50 kali cambukan. Nah, maka dikiaskan wanita yang berzina ini yang hukumnya dikiaskan kepada budak laki-laki yang berzina. Fil taksim fil adab, pada yang setengah adab yang diberikan. Sehingga cuma setengah saja yang diberikan dari hukuman wanita merdeka atau laki-laki merdeka kepada budak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang berzina. Wal iktisar ala khamsina jaldah ala masyhur, dan mencukupkan dengan 50 kali cambukan menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Baik, ini hanya sekedar contoh bahwasanya ayat perintah untuk mencambuk pezina laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, yaitu dengan 100 kali cambukan. Nah, 100 kali cambukan ini dikhususkan dengan kias pada masalah budak laki-laki. Ya, budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan yang telah datang dalil bahwasanya hukuman untuk budak perempuan yang berzina itu setengah dari wanita yang merdeka. Ini contoh untuk pengkhususan dalil dari Alkitab dengan Al-Qiyas. Baik, lakta bibi hadha, subhanallah.